بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, dan pemirsa di manapun anda berada, teman kita insya Allah namanya Boy. Boy, masya Allah. Baik. Assalamualaikum. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Nah, baik Mas ya, fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi kita, akhi Boy. Baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, di sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik, teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Ya, berdiri. Oh, jelas, setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat, posisi tangannya bagaimana? Oh, baik ya. Pelan-pelan, baik. Ini berarti setelah baca surat, selesai. Lihat sini, menghadap ke sana. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap, kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan. Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu, jangan ngarang. Katakan. Baik. Benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini. Lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bahu, Al-Bukhari nomor hadis 715, Hadwamun Kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha yadahul yumna alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam. Perhatikan, yang kanan, tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Ya. Baik, belakang dengar suara saya? Ya. Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus ini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa cara yang pertama ini, bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan di rumah mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, bisa takbir di sini. Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga. Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini, boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau anda ingin bersedekap, jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh, sedang sholat di luar, di puncak gitu ya. Ada yang begini, nah ini. Ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah ini, Mas Boy, di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya, boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sodrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sodrun di sini, di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami, itu yang lebih kuat menggunakan di rongga, bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis, meletakkannya ala sodri. Sodrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sadun itu ma fauqal batni, yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silakan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silakan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silakan ya. Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar, pelan-pelan aja Mas ya, jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir, Allah. Tahan. Tahan. Benar tidak? Ngadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan, jarinya lihat pelan-pelan teman-teman. Tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini. Tidak ranggang begini. Tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini. Ya, tidak juga begini. Biasa saja begini. Ya, jelas ya?